Kau indah. Kau indah. Dirimu arti keindahan. Sempurna. Engkau lah, engkau lah hidupku, oh, dan juga matiku. Kau kiblat cintaku, oh, dan arah rindu. Oh. derita. Hilang sirna tiada rasa. Kau kasihku